Mitra Bisnis, Indonesia sebentar lagi merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-68. Tapi ada komentar, kenapa malah makin banyak jumlah pimpinan dan pejabat yang menjadi tersangka korupsi? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda soal ini? Ya, memang ada kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan ya. Saya juga merasa aneh ya, artinya kok ada orang-orang di misalnya di Direktorat Jenderal Pajak atau sekarang juga mantan Wamen yang kebetulan juga ketua SKK Migas ya. Ini juga merasa aneh juga ya, apalagi dia seorang dosen senior bahkan juga berpredikat profesor pula lagi gitu kan. Ini yang juga menyedihkan saya ya. Yang saya heran mereka kok tidak takut-takutnya untuk melakukan hal yang sama padahal KPK sudah sering sekali menangkap tangan orang-orang yang menjadi atau diduga melakukan korupsi gitu kan. Dan kalau kemudian beliau semalam saya dengar di saya nonton di TV ya, mengatakan bahwa ini bukan korupsi tapi saya terkena gratifikasi. Dan apa bedanya kalau gratifikasi itu kan paling Anda cuma dikasih tiket nonton film atau nonton musik gitu kan, atau dikasih makanan atau apa. Tapi kalau jumlahnya sampai hampir 10 miliar rupiah itu ya, kalau dalam rupiah ya, itu sih bukan gratifikasi lagi itu. Itu sih memang benar-benar penyelewengan kekuasaan ataupun jabatan. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan adanya aktivitas KPK semacam itu akan orang semakin takut untuk melakukan korupsi. Ya, kalaupun masih ada, ya biarlah itu kemudian bisa tertangkap dan sebagainya ya. Tapi yang jelas, terlepas dari berbagai keberhasilan pemerintahan SBY Budiono, ya, itu juga menjadi coreng juga ke muka pemerintahan SBY, karena yang korupsi itu bukan cuma yang berasal dari partainya aja, yaitu Partai Demokrat ya, tapi juga jajaran orang-orang yang benar-benar menduduki posisi penting di negeri ini juga malah melakukan korupsi, harus diungkap tuntas gitu. Dengan banyaknya kasus korupsi yang diungkap, itu artinya sebuah kemajuan atau kemunduran Pak bagi negara kita? Itu suatu kemajuan ya, kemajuan. Jangan dilihat dari orang yang ketangkep korupsi jumlahnya meningkat, sebab di zaman Orde Baru ya, atau di era otoriter itu, emangnya Anda bisa tahu, kita kan cuma bisa mendengar isu aja ya, mengenai si A itu kok bisa kaya banget ya, si B bisa kaya banget ya, ya kayak gitu kan. Tapi pada itu kita tidak pernah bisa mengungkap kasus-kasus korupsi pada masa lalu, karena Anda melakukan itu kan Anda bisa TV Anda atau radio Anda atau surat kabar Anda kan ditutup oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu yang memang sangat otoriter. Kalau sekarang ini kan justru era keterbukaan itu buat saya sangat baik, dan itu akan juga bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia ke depannya. Jadi buat saya itu suatu kemajuan ya, dan mudah-mudahan juga KPK juga tetap bisa independen. Lalu apa harapan Bapak di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini? Buat saya harapannya ya mudah-mudahan negeri ini makin baik, dan kemudian juga sumber daya manusia Indonesia juga lebih baik, dan kita juga harus tetap optimis memandang masa depan Indonesia. Jangan kemudian kita hanya bisa menjelek-jelekan negeri kita, bangsa kita, ataupun pemerintahan kita ya. Kritik memang perlu terus dilakukan ya. Saya juga selalu mengkritik tapi juga selalu memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sedang berjalan sekarang ini ya. Jadi itu, dan kita juga harus tetap berjuang ya, bahwa ini negeri kita yang harus kita bangun, dan jangan mudah juga kemudian untuk berganti kewarganegaraan warga negara asing ya, karena biar bagaimanapun Indonesia ini milik kita bersama, dan mudah-mudahan toleransi di antara masyarakat Indonesia ya, baik itu dari segi suku, agama, ataupun ras, itu akan semakin baik. Semua warga negara Indonesia ya, apapun rasnya, etniknya, agamanya, nah itu tetap mereka adalah saudara saya. Kita sebangsa dan setanah air, tidak perlu kita bunuh-bunuhan cuma gara-gara perbedaan agama ataupun perbedaan penafsiran mengenai agama Islam ya, yang terjadi di Sampah ataupun di negeri ini ya. Tapi yang jelas mereka sama-sama warga negara, dan segala kita sebagai warga negara itu punya toleransi yang tinggi satu sama lain begitu. Demikian pakar politik Ikrar Nusa Bakti. Saya Wendy Lim.